السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صحيح رمتي، masih kita lanjutkan kajian kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Artinya sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk bisa mendapatkan kebenaran. Dan sampai kita pada sebab yang kesembilan, yaitu Al-Kibru. Masih mirip dengan pembahasan yang lalu, yang kedelapan, yaitu ujub binafsihi, dan bangga diri. Sombong dengan bangga diri ada persaudaraan, ada kemiripan. Sama-sama merasa dirinya besar, sama-sama merasa kalau dirinya sudah tidak butuh dinasehati, gak perlu dikasih ilmu, gak perlu ditambah dengan berbagai macam tambahan ilmu. Merasa gak perlu. Padahal ilmu tidak pernah cukup. Artinya kita menerima ilmu tidak pernah merasa cukup. Sehingga diajarkan doanya di dalam Al-Quran dengan Rabbi zidni ilman. Selalu minta tambah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Adapun orang yang sombong dan bangga diri, ketika dikasih ilmu, dikasih ziyadatul ilm, dia menyatakan, kamu ngajari saya? Siapa kamu? Anak kemarin baru belajar 1 bulan, 2 bulan. Ini khonibun a'azakumullah. Karena punya sombong. Walaupun apa yang dia dengar dari orang tadi adalah sesuatu tambahan ilmu yang baru yang dia belum tahu, tetapi gengsi untuk menyatakan, iya saya belum tahu yang itu. Malu. Khawatir jatuh kedudukannya. Maka dikatakan oleh penulis, Al-Kibru huwalladhi hamala iblis alal kufur billahi inadan wa khurujan an ta'atih. Kesombongan itulah yang membawa iblis untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menentang perintahnya, dan keluar dari ketaatan kepadanya. Wa huwa alladhi mana' al-yahud min al-iman bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kesombongan itu juga yang menyebabkan Yahudi tidak mau beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma' ma'rifatihim, bersama pengetahuan mereka bi sihhati nubuwwatihi, bersama pengetahuan mereka tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walihadza tajidul yahud yusammimuna wa yusirruna 'ala batilihim." Oleh karena itu kamu dapati Yahudi terus menerus dalam keadaan dia tetap tidak berubah, tidak bergeser, tetap di atas kebatilannya. Lima fi nufusihim minal kibri wal hasad. Karena apa yang ada dalam hati mereka dari kedengkian dan kesombongan. Dua penyakit Yahudi, kedengkian dan kesombongan. Wal qaswah, dan kerasnya hati, ini yang ketiga. Wa ghairi dzalika minal ahwa, dan lain-lainnya dari apa yang ada pada mereka, penyakit-penyakit hawa, kesombongan dari hawa, kedengkian dari hawa, demikian pula qaswatul qulub dari hawa. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashadd qaswa, kemudian keras hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Fa inna minal hijarah, karena di antara batu-batu ada yang terpecah dan keluar air. Di antara batu-batu ada yang jatuh dari ketinggian. Min khasyatillah, karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Yahud, qasat qulubuhum ashadda minal hijarah. Mereka keras hatinya, lebih keras daripada batu. Khana ibn a'azakumullah. Berarti penyebab Yahudi tidak mau menerima dakwah bukan tidak tahu. Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahuinya, mengenalinya seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Tahu ciri-cirinya. Tetapi mereka tidak mau menerima gengsi, sombong, kibr, dan hasad, dengki. Kenapa yang diutus kok dari kalangan Arab, bukan dari kalangan kami, ma'asyarul Yahud? Bukankah kami ningrat? Bukankah kami berdarah biru? Bukankah kami turunan istimewa? Bukankah? Wahada al-kibr. Ini dikatakan dengan al-kibr. Wabihada natabayyan anna al-kibra ahadu sawarif an qabul haq. Dengan ini kita ketahui bahwa kesombongan adalah penghalang untuk menerima kebenaran. Iblis menolak kebenaran karena sombong. Yahudi menolak kebenaran karena sombong. Dan juga Fir'aun dan Namrud menolak karena sombong. Diingatkan oleh Musa, jawabnya, ana rabbukumul a'la. Rabb yang mana lagi? Bukankah aku Rabb kalian yang paling tinggi? Fir'aun. Apa kata Allah? Ala fil ardi. Inna Fir'aun ala fil ard. Ala juga maknanya sombong, merasa tinggi. Berarti subhanallah, Yahudi, Iblis, Yahudi, Fir'aun, Namrud, semua menolak da'watul haq karena sombong. Wa huwa kadzalika bil ghaib. Maka memang demikianlah tanpa ada keraguan bahwa kesombongan merupakan penghalang besar untuk seseorang menerima kebenaran. Wal kibru yamla sahibahu ghururan. Kesombongan akan memenuhi pelakunya, akan memenuhi pemiliknya dengan ghurur. Ghurur itu gambaran yang salah. Ghurur, tertipu dengan bayangan sendiri. GR, gede rasa. Gambaran dia tentang dirinya terlalu besar. Seperti katak dalam tempurung. Karena di dalam tempurung, maka dia merasa, saya paling hebat, saya paling besar, saya paling tinggi, saya paling begini. Coba dibuka tempurungnya. Kaget dia. Sama ayam aja kalah dia. belum gajah. Tetapi barakallahu fiikum, memang pepatah mereka masya Allah seperti katak dalam tempurung, tepat sekali. Dia kecil, tapi karena di dalam tempurung dia merasa, oh, saya yang paling kuatnya, saya yang paling hebatnya, tidak ada lagi. Siapa yang berani melawan saya? Khadim bin a'azakumullah, ini yang dikatakan dengan kesombongan. Yamla sahibahu gurura. Pelakunya, pemilik kesombongan ini penuh dengan gurur, penuh dengan bayangan-bayangan-bayangan yang ternyata itu bayangan dia sendiri yang salah. Wa yaj'aluhu yadhhab bi nafsihi irtifa'an biha an yadhunna anna al-haqqa ghayra janibihi. Dan menjadikan dia berangkat bersama dirinya ke tempat yang paling tinggi. Saya yang paling pantas untuk menjadi juru fatwa di Indonesia. Saya yang paling pantas sebagai mufti Diyarul Pantura. Mufti Diyarul Pantura, dia. Enggak ada lagi. Siapa yang lebih dari saya? Bukankah saya? Bukankah saya? Bukankah saya? Bukankah saya selevel dengan Syekh Rabi? Khana bin na'azakumullah. Karena gurunya sama dengan Syekh Rabi. Na'udzubillah min dhalik. Hadha al-kibar. Yadhhab bi nafsihi irtifa'an biha. Membawa dirinya ke tempat yang tinggi. An yadhunna anna al-haq ghayra janibih. وَيَمْنَعُهُ مِنَ اتِّهَامِ نَفْسِ بِحَالِ مِنَ الْأَحْوَالِ بِمُجَانَبَةِ الْحَقِّ. Akhirnya dia menduga bahwa kebenaran gak akan lepas dari sisinya. Kebenaran selalu bersama saya. Kebenaran selalu bersama saya. وَيَمْنَعُهُ مِنَ اتِّهَامِ نَفْسِ. Akhirnya dia terhalang untuk menyalahkan dirinya. Terhalang untuk menyalahkan dirinya. Padahal sudah kita kisahkan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika diajak bicara oleh anak muda, remaja, diingatkan dengan sesuatu hadis, didengarkan dengan baik. Barangkali ada sesuatu yang baru bagi saya. Dan imam mendengarkan dengan baik. Bagaimana? Coba riwayatkan hadisnya. Padahal kata beliau, aku sudah mendengar hadis itu sebelum dia lahir. Karena tidak sombong. Khawatir ada lafaz yang berbeda. Atau mungkin ada tambahan ziyadat thiqah. Ziyadat ilm berarti kan. Tambahan keilmuan. Apa yang dia hafal dengan apa yang dia hafal. Barangkali ada perbedaan lafaz. Dan berarti ada ziyadat thiqah. Yang ternyata sanadnya sahih. Didengar dengan baik-baik. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada seseorang yang membantah aku, maka aku berupaya untuk melihat. Barangkali dia memberikan kepada saya tambahan keilmuan. Barangkali memberikan tambahan keilmuan. Tentunya beliau seorang imam. Dan tahu yang berbicaranya ahli sunnah. Dan ini berbicara tentang masalah perbedaan fiqhiyah. Coba, apa yang kau pegang? Apa alasannya? Apa riwayatnya? Apa dalil-dalilnya? Barangkali ada sesuatu yang baru. Tidak sombong menyatakan dengan pasti, tidak mungkin saya salah dan kamu pasti keliru. Sudahlah, jangan bicara kamu. Ini tawadhu rahimahullah. Tawadhunya beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi orang yang sombong, yamna'uhu minattihami nafsih bihal minal ahwal bimujanabatil haq. Dia tidak pernah mau menuduh dirinya sendiri. Enggak pernah mau menyalahkan diri sendiri dalam keadaan apapun. Walaupun dia tidak di atas kebenaran. Mujanabatil haq. Artinya dia terpisah dari kebenaran. Wahada sya'nu ahlil ahwa. Dan ini adalah keadaan seluruh ahlul ahwa. Adapun ahlus sunnah. Adapun ahlul athar, maka mereka tunduk dengan athar dari manapun dia datang. Tunduk dengan riwayat yang sahihah dari manapun dia datang. Diterima. Walaupun bukan berarti maknanya dia belajar dari ahlul dalal, bukan. Bukan maknanya dia mencari ilmu dari segala macam aliran-aliran, tidak. Tetapi ketika mereka menyampaikan satu hadis dan ternyata sahih, dia akan terima. Mereka mengatakan seperti ini. Masa? Dia berkata begitu? Sadaqaka. Wahuwa kathu. Dia benar. Walaupun dia pendusta. Tetap pendusta. Tetapi apa yang hak kita terima. Bahwa itu hak. Sodakuka. Wahuwa mubtadi undal. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Kamu mimbarnya kayak fulan. Kayak aliran anu. Tiga tingkatan. Hah? Bagaimana? Ya tidak peduli. Kalau riwayat yang sahih. Thiqah. Terpercaya. Bahwa mimbar Nabi SAW tiga tingkatan. Mau menyerupai siapapun. Kebetulan dia benar mau apa. Khamil bin A'azakumullah. Amma ahlul haqqi. Fahum asyaddan nasi tawadu'an wattihaman li anfusihim. Adapun orang-orang ahlul haq. Golongan yang di atas kebenaran. Maka mereka orang yang sangat tawadu'. Tidak sombong. Sangat tawadu'. Wattihaman li anfusihim, dan mereka paling menyalahkan dirinya. Bahthan anil haq, karena mencari kebenaran. Jangan-jangan saya salah, mungkin saya keliru, mungkin saya begini, mungkin saya begitu. Karena saya orang yang lemah dari segala sisinya. Saya manusia, punya salah, punya lupa, punya. Jangan-jangan mungkin saya lupa. Coba, rujukannya dari mana? Tadi lihat, oh ternyata sama dengan apa yang saya ketahui. Alhamdulillah. Qanibni na'azakumullah. Karena bahthan anil haqqi wa talabih. Karena dia memang mencari kebenaran. Falidhalika la yastankifuna an muraja'ati uqulihim wa talabil haqqa'iq. Oleh karena itu ahlul haq tidak sombong. Yastankif. Maksudnya sombong. La yastankif. La yastankifuna an muraja'ati uqulihim. La yastankif al-Masih an yakuna 'abdan lillah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. La yastankif al-Masih an yakuna 'abdan lillah. Tidak sombong, tidak istinkaf al-Masih Isa bin Maryam untuk menjadi 'abdan lillah, tidak menolak untuk dianggap sebagai hamba Allah. Tidak sombong untuk dikatakan 'abdan lillah. Maka demikianlah ahlul haq la yastankifun an muraja'ati uqulihim. Mereka tidak sombong untuk mengoreksi kembali apa yang ada di akalnya untuk mencari kebenaran. Yang saya pahami dari mana? Dalilnya apa? Coba dibandingkan dengan apa yang dikatakan dalam riwayat lain. Saya dengar si fulan menyatakan begini. La siyama fi mawaridil iskal. Lebih-lebih lagi dari perkara-perkara yang memang muskil, yang memang sulit, yang banyak orang salah paham di sana, tentunya lebih hati-hati lagi. Wa ma aktsarul aqwali allati nuzi'a 'anha al-muttaqun lamma dhahara lahum dha'fan aw lima dhahara lahum dha'fan wa ma hamalahum al-kibr 'ala al-israr 'ala al-batil. Betapa banyaknya ucapan-ucapan yang dicabut oleh orang-orang takwa. Saya salah waktu itu. Saya rujuk dan saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak ada? Banyak. Al-muttaqun, al-a'immah, para imam-imam ahlus sunnah, para ulama. Banyak di antara mereka yang mencabut kembali ucapannya lamma dhahara lahum dha'fan, ketika tampak pada mereka kelemahan riwayatnya. Oh ternyata dhaif. Para imam-imam. Imam Malik ditegur oleh seseorang. Dia berkata, "Inna hadza la hasan." Sungguh hadis yang kamu bawakan ini hasan. Bagus riwayatnya, sanadnya. Aku lihat, kata rawi, pada pertemuan berikutnya beliau mencabut pendapatnya. Dan berpegang dengan hadis yang disampaikan oleh anak muda tadi. Barakallahu fikum. Tidak merasa kalau itu akan menjatuhkan dirinya, akan mempermalukan dirinya, atau tidak. Khamilina azakumullah. Demikian pula sekian banyak ulama yang lain. Qala. Dikatakan. Wama hamalahumul kibr 'alal israr 'alal batil. Mereka tidak terseret oleh kesombongan untuk kemudian israr terus-menerus di atas kebatilan karena sombong, tidak. Wala hamalahum itharul atba' wa khasyah an yudhanna bihim an-naqs al-mutawahham 'ala alama yujib raf'atuhum. Tidak pula membawa mereka rasa ingin banyak pengikut. Itharul atba', kalau saya katakan dia yang benar, saya yang salah, nanti murid-murid saya akan ke sana semua. Enggak berpikir begitu. Enggak peduli dengan itu. Dan tidak ada kekhawatiran an yudhanna bihim an-naqs. Enggak ada kekhawatiran kalau nanti dituduh dia kurang ilmu, ternyata salah. Apa mereka katakan nanti? Ya, ustaznya salah. Mencabut pendapatnya. Al-mutawaham alama yujibu rafa'atuhum. Padahal itu adalah anggapan akan jatuh pada sesuatu yang semestinya mengangkat dia. Iya kan? Orang yang rujuk dari kesalahannya dan mencabut ucapan yang batil kemudian bertaubat. Yartafi' aw yanzil. Apakah dia naik atau turun? Apakah dia semakin tinggi kemuliaannya atau semakin jatuh kehormatannya? Semakin naik. Betapa bangganya kita ketika Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dengan tegas dan jelas menyatakan, saya rujuk dari ucapan saya. Astagfirullah. Masya Allah. Kita malah bangga. Ini namanya ulama. Hadirin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula setiap orang-orang saleh ketika ditegur atas kesalahannya dan ketergelincirannya, mereka tidak enggan, tidak sombong untuk menyatakan, iya saya salah, saya keliru. Astagfirullah, saya cabut ucapan saya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa huwa imam, wa huwa amir, ketika ditegur oleh seorang wanita, kunta umairan wasirta umaran wa asbahta amiran fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, kata perempuan tua ini radhiyallahu taala anha, engkau dulunya Umar kecil kemudian jadi Umar besar, sekarang jadi amir, ittaqillah. Kenapa engkau membatasi mahar, padahal Allah menyatakan kalaupun mereka memberikan atau menyatakan mahar, menentukan mahar qintaran, satu pikul emas. Apa jawaban Amirul Mukminin? Sadaqati imra'ah wa akhta'a Umar. Tidak malu, tidak gengsi, tidak sombong untuk menyatakan kesalahannya. Sadaqati imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh wanita ini benar, aku yang salah, Umar yang salah. Dan setiap ketemu menyapanya dengan, wahai orang yang mengingatkan aku. Khonibin a'azakumullah, diingat jasanya. Mengingatkan ketika Amir Mukminin melihat orang-orang berlomba-lomba dengan mahar yang besar, maka dibatasi, tidak boleh lebih dari sekian. Ternyata diingatkan oleh orang tua tadi, oleh wanita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaupun memberikan salah seorang mereka ihdahunna qintaran, walaupun mereka menentukan satu qintar, satu pikul emas. Qala wa ma aktsarul aqwal, betapa banyak ucapan-ucapan para ulama yang rujuk dari kesalahannya. Imam Syafi'i rahimahullah, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Apa maknanya itu? Ini qaul jadid, ini qaul qadim. Artinya ada ucapan pendapat lama yang sudah berubah dengan pendapat baru. Demikian pula Syekh Al-Albani, ada pendapat yang lama dan pendapat yang baru, bahwa Syekh mencabutnya dan berubah pendapatnya. Betapa banyak para imam-imam memiliki pendapat-pendapat yang berubah. Imam Ahmad rahimahullah selalu dikatakan wa fi ihda qawlaihi wa ahad qawlaihi Imam Ahmad, salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Artinya beliau pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Salah satu dari dua pendapat. Maka barakallahu fikum. Apa yang mereka ucapkan di awal mereka rujuk pada ucapan kedua. Apa yang mereka ucapkan di awal ternyata dikoreksi kembali, riwayatnya lemah, mereka akan cabut kembali dan mereka akan memberikan pendapat yang baru, dan itu wajar. Maka sungguh Hizbi Muhtariq yang menulis tulisan untuk menjatuhkan Imam Al-Albani dalam buku khusus berjudul Kontradiksi Albani, itu tidak menambah apa-apa. Enggak menambah sesuatu yang baru. Kalau engkau menulis seperti itu dan menganggap itu adalah sebagai kekurangan dan menjatuhkan seorang ulama, engkau bisa menulis kontradiksi Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Engkau bisa menulis kontradiksi Imam Ahmad, ada qaul awal, ada qaul tsani. Engkau bisa menulis segala macam kontradiksi mereka karena mereka berubah-ubah pendapatnya. Dan Syekh Al-Albani juga demikian. Pernah menyatakan sahih, kemudian ternyata dhaif. Atau pernah menyatakan dhaif, kemudian beliau rujuk, ternyata sahih. Maka harus tanya, di mana kamu mendengar Syekh Al-Albani menyatakan sahih, dan di mana kamu menyatakan atau kamu mendapatkan bahwa Syekh Al-Albani menyatakan dhaif. Maka yang terakhir itulah rujuknya beliau. Dan itu wajar sewajar-wajarnya. Tidak menjatuhkan mereka para ulama sama sekali. Qala wa tawfiquhum limazidil haqq. Dan itu merupakan taufik untuk mereka para ulama untuk menambah kebenaran. Bil intiqali ilal haq, dengan berpindah kepada kebenaran. Berpindah kepada pendapat yang lebih tepat, yang lebih benar, yang lebih sahih. Illa, kecuali kalau engkau anggap ulama itu harus ma'sum, maka engkau enggak akan mendapati seorang ulama pun yang selamat. Karena semua ulama memiliki zalah dan memiliki rujuk. Pendapat yang marjuh, beliau rujuk menjadi pendapat yang raj. Itu sering terjadi di kalangan para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa intiqalul insani min qawlin ila qawlin li ajli ma tabayyana lahu min al-haqqi huwa mahmudun fih. Perhatikan ucapan beliau. Berpindahnya seseorang dari satu ucapan kepada ucapan lain, berpindahnya seseorang dari satu pendapat kepada pendapat lain, li ajli ma tabayyana lahu, karena apa yang jelas baginya dari kebenaran, maka itu mahmudun, itu terpuji. Terpuji. Jangan dianggap kekurangan. Ngapain engkau, wahai Hizbi Muhtariq, ngumpul-ngumpul kentar rojoknya Syekh Al-Albani untuk menjatuhkan? Itu kemuliaan buat beliau. Kalau beliau salah, diakui. Salah. Dan dia katakan ternyata hadis ini sahih. Mengapa demikian? Apakah aib? La, bal huwa mahmudun fi bikhilafi israrihi ala qawlin la hujjata ma'hu alaih. Dibandingkan dengan orang yang tetap di atas ucapannya, enggak berubah, walaupun ada kebenaran yang menyelisihinya, walaupun ada pendapat yang menyelisihinya, yang lebih sahih, walaupun ada riwayat yang menyalahkannya, tetap israr, saya tidak berubah, saya istiqomah. Itu bukan istiqomah. Itu namanya israr alal batil. Israr ala batil madzmum, tercela. Tetapi berpindah dari kesalahan kepada kebenaran, itu yang mahmud. Wa tarkul qawli alladhi tawaddahat hujjatahu aw al-intiqal an qawlin ila qawlin li mujarrad 'adah wa ittiba'il hawa fa hadha madhmum. Yang tercela adalah kalau meninggalkan ucapan yang sudah jelas hujahnya, ditinggal. Berpindah pada pendapat yang salah. Biasanya karena apa? Biasanya karena keuntungan dunia. Ini kalau saya bicara yang hak, yang hujahnya jelas, saya akan begini, saya akan digitukan, saya akan diginikan. Ngalah. Ya, memang ternyata yang benar adalah begini. Dirubah sama dia. Itu yang madzmum, itu yang tercela. Awil intiqal an qaulin ila qaul, atau berubahnya dia dari satu pendapat kepada pendapat lain karena ngikuti adat istiadat. atau ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini berat, yang ini enak. Dah pindah aja pendapat yang ini enak. Kok daripada ikut ahlus sunnah pendapatnya berat-berat semua, apalagi salafiyun, kaku, berat, susah. Bagaimana saya bisa hidup? Nah, kalau gitu saya pakai pendapat Syiah aja. Boleh mut'ah. Gampang kawin kontrak, kawin 24 jam bisa. Ini majmu. Kenapa? Karena dia berpindah dari qaulin ila qaul, dari pendapat kepada pendapat yang lain, ala syan dunia. Hanya karena dunia, hanya karena keuntungan-keuntungan duniawiyah, hawa nafsu, kesenangan pribadi, kesukaan, selera, milih mana yang enak, mana yang enak, mana yang enak. Fadha laisa bimamduh. Ini tidak terpuji. Ada madmumum syara'an wa aqlan. Tercela secara syariat, tercela secara akal juga. Qul inna a'udzukum Allah. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Dalam kitabnya Al-I'tisam juz kedua halaman 269. Fa ahlul ahwa'i idza istahkamat fihim aw idza istuhkimat fihim ahwa'uhum lam yubalu bisyai. Golongan ahlul ahwa, kalau sudah mapan pada mereka hawa nafsu mereka, lam yubalu bisyai, mereka enggak akan peduli dengan apapun. Kalau hawa nafsunya sudah mapan pada sesuatu, pokoknya ini yang paling saya suka, pokoknya ini yang paling bagus menurut saya, pokoknya ini yang saya lihat, saya pikir, saya rasa adalah perkara yang paling benar. Kalau hawa nafsu sudah bilang begitu, lam yubalu bisyai, dia enggak akan peduli dengan apapun. Di mana sisi kesombongannya? Itu kesombongan. Itu kesombongan. Qul inna a'udzukumullah. Sombong itu bukan pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus. Oh, sombong, bukan. Bukan itu. Ya Rasulullah, kami suka berpakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Apakah itu kesombongan? Tidak. Bukan. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Tetapi yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Walaupun dia tawadhu' dari sisi pakaian. Hati-hati, belum selesai kalimat tawadhu'nya. Tawadhu' dari sisi pakaian. Seperti kaum sufi, pakaiannya compang-camping. Bahkan sebagian mereka pura-pura gila. In sahih riwayah, kalau sahih riwayatnya. In sahat riwayah, katanya, konon ceritanya. Di salah satu kota ada orang gila di pasar yang gak pernah mengganggu orang. Tiba-tiba ada kiai yang kirim salam. Ya. Muridnya bingung, kok kirim salam sama orang gila. Begitu dia sampaikan, nunggu sepi dulu, malu mau ngasih salam. Begitu sudah sepi semua, baru ada salam dari kiai Anu. Bingung dia, langsung marah-marah. Kurang ajar dia, kurang ajar dia. Perasaan baru sebentar. Kurang ajar dia, aku menyembunyikan diriku. Ternyata dia membongkarnya, memberitakannya pada orang lain. Jadi konon ceritanya, ya karena memang itu dongeng, konon ceritanya bahwa orang ini waliullah yang tidak mau ketahuan oleh masyarakat karena tawadhu'nya, karena tidak sombong. Ayib. Sekarang kalau dia dinasehati untuk pakai pakaian yang bersih itu sunnah, pakai minyak wangi itu sunnah, ke masjid lima waktu itu sunnah, kira-kira diterima apa enggak terima? Nanti ketahuan dong saya orang soleh. Itu sombong namanya. Itu sombong. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Hadis-hadis sangat banyak. Disunahkan ke masjid pakai pakaian yang bagus. Yang terbaik. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Memakai harum-haruman. Qul inna a'udzukumullah. Masa kemudian dia sengaja-sengaja menjadi seperti orang gila. Barakallahu fikum, berarti dia orang yang sombong karena menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain, semuanya di bawah saya. Saya yang waliullah. Ya. Tapi saya sembunyikan kewalian saya. Masya Allah, GR sekali. Khanifidina azakumullah. Apa? In sohatir riwayat. Kalau benar riwayatnya. Saya gak yakin ada orang seperti itu. Tapi sudah dekat waktu sholat. Kita lanjutkan insya Allah pada sesi yang kedua ba'da shalah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.